seseorang menjadikan suatu zat yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan terhadap suatu hutang, di mana zat benda tersebut memungkinkan untuk diambil sebagai pengganti hutang atau sebahagiannya dijadikan sebagai pengganti dari hutang manakala seseorang tidak sanggup membayarnya. Berkenaan dengan kedudukan disyariatkannya gade ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat ke-283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'da fal yu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika kalian dalam sebuah safar atau di perjalanan, lalu kalian tidak memperoleh orang yang mencatat hutang-hutang kalian, farihanum maqbudatun, maka hendaklah ada suatu jaminan, ada suatu yang digadaikan yang menjadi pegangan bagi yang menghutangkan. Fa in amina ba'dukum ba'da, dan jika sebahagian kamu terhadap sebahagian lain saling mempercayai tanpa ada sebuah jaminan yang digadaikan, fal yu'addi alladhi tumina amanatahu, hendaklah orang yang diberikan kepercayaan itu, yaitu orang yang meminjam, ia membayarkan atau menunaikan amanah dari orang yang memberi pinjaman itu dengan cara mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu dan dengan cara yang jujur. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Meskipun ayat ini disebutkan dengan kalimat wa in kuntum ala safarin, hendaklah kalian jika keadaan safar, dan jika kalian dalam keadaan safar boleh menggadaikan. Tetapi para ulama sepakat bahwa safar itu bukan menjadi persyaratan bolehnya menggadaikan. Hanya disebutkan itu dalam konteks keumuman di zaman itu, bahwa orang memberikan suatu jaminan atas hutangnya karena ia dalam sebuah perjalanan, sehingga khawatir si peminjam ini melarikan uang atau barang dari orang yang dipinjaminnya. Karena itu berlaku umum baik dalam keadaan safar ataupun tidak. Adapun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa kebiasaan meminjam dan memberikan gadaian itu terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, faqad rahanan nabiyyu dar'ahu 'inda yahudiyyin talaba minhu salaf asy-sya'ir wa qala innama yuridu Muhammadun ay yadhhaba bi mali, faqala nabiy kadzaba inni la aminun fil ardi aminun fis sama law i'tamantani la adaitu idhabu ilaihi bidar'i. Bahwa Rasulullah pernah beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, di mana beliau meminta sebuah pinjaman gandum untuk keluarganya. Maka orang Yahudi itu menghembuskan isu bahwa mungkin Muhammad akan melarikan atau akan lari dari pinjamannya itu. Maka Rasulullah bersabda, dusta orang Yahudi itu, sesungguhnya aku adalah orang terpercaya di bumi dan terpercaya di langit. dan kalau kamu memberikan kepercayaan kepadaku, niscaya aku akan tunaikannya. Pergilah, kata Rasulullah kepada orang Yahudi itu, dan berilah jaminan dengan aku menggadaikan baju besiku ini. Dalam redaksi yang lain disebutkan pula dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman wa rahanahu dar'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli kepada seorang Yahudi makanan, yaitu dalam hadis lain disebut dengan gandum, dengan menghutang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya sebagai jaminan. Inilah di antara bukti yang nyata bahwa menggadaikan atau ar-rahnu ini bagian salah satu dari apa yang dibolehkan oleh syariat Islam sebagai bentuk muamalah kehidupan manusia. Bahkan yang menarik di dalam hadis yang dibacakan tadi, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah, bahwasanya Rasulullah menggadaikan baju besinya itu dengan seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa bermuamalah di dalam ajaran Islam itu tidak memandang perbedaan agama atau keyakinan, selama itu adalah dilakukan dalam cara-cara yang jujur, yang benar, yang amanah, dan tidak ada permusuhan di antara pihak manapun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan di mana beliau meminjam pinjaman kepada orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya. Kemudian rekan dakte sekalian, bahwa akad gade ini adalah akad yang dimaksudkan sebagai peneguhan dan jaminan terhadap hutang. Walaisal maqsud minhu al-istismar war-ribha wa ma dama dhalika kadhalika fa innahu la yahilu lil-murtahin ay yantafi'a bil-'ain al-marhunah walau adina lahu ar-rahin. Karena akad dari gade ini adalah akad sebagai penguat dan penjamin terhadap hutang, maka tidak boleh ditujukan sebagai pencari keuntungan dan membungakan pinjaman. Karena itulah orang yang dititipin menerima gadaian, ia tidak berhak untuk mengambil manfaat atau untuk memproduktifkan apa yang dia miliki dari titipan gadaian orang lain sebagai jaminan hutang kepadanya. Karena itulah menggadaikan sesuatu tidak dibenarkan mengambil manfaat bagi orang yang menerima gadaian tersebut sebagai keuntungan dari dia memegang gadaian, melainkan ia menjaganya, memeliharanya sebagai amanah titipan dari orang yang berhutang, dan segala pembiayaan yang harus dikeluarkan itu tanggung jawab dari orang yang menggadaikannya. Rekan-rekan sekalian, karena masalah gadai ini adalah bagian dari hutang piutang dan sebagai jaminan kepada apa yang dipinjam seseorang, maka tentu saja barang gadaian ini tidak secara otomatis menjadi milik orang yang menerima gadaian atau orang yang menghutangkan, melainkan status barang gadaian tetap masih menjadi milik orang yang menggadaikannya. Karena itu, manakala seseorang yang menggadaikan itu tidak mampu membayar hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka orang yang menerima gadaian itu berhak untuk mengambil apa yang dihutangkannya dari barang yang digadaikan tersebut. Dan apabila barang tersebut telah memadai, mencukupi dari pihutangnya, maka itu adalah telah memadai pula pengembalian hutang tanpa meminta tambahannya. Namun apabila ternyata kurang dari harga atau besaran pihutangnya, maka ia pun berhak untuk menuntut tambahan atas apa yang dia hutangkan. Sebaliknya apabila barang gadaian itu jauh lebih besar dan lebih mahal daripada yang dihutangkan kepada saudaranya, maka apabila ia menjualnya, menaksir barang itu ternyata jauh lebih mahal, maka ia tidak berhak memperoleh kelebihannya, melainkan kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pemilik barang gadaian itu, dan telah tertunaikanlah pembayaran hutangnya. Maka dengan demikian, di dalam gadai-menggadai ini tidak boleh ada kerugian, yaitu seseorang yang menggadaikan terpaksa harus menerima umpamanya kenyataan bahwa barang yang digadaikannya menjadi hangus karena batas waktu pembayaran telah tiba, namun ia tidak sanggup, padahal barang yang digadaikan itu jauh lebih mahal dan lebih besar nilainya dibanding dengan hutang yang dia pinjam dari saudaranya itu. Rekan-rekan sekalian, demikianlah kita memperkenalkan salah satu dari istilah muamalah Islam yang berkait dengan hutang piutang, yaitu adanya masalah gadai. Karena ini juga bagian dari prinsip-prinsip muamalah Islami, tentu saja kita sebagai Muslim berkewajiban untuk mengetahui dan memelihara dalam pengamalannya, sehingga tidak jatuh kepada cara muamalah yang keluar dari cara-cara Islami. Baik rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita memanfaatkan waktu berikutnya untuk berinteraktif. Nampaknya sudah ada rekan dakte yang di ujung telepon. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Sutiro dari BSD. Oh iya Pak Sutiro, silakan ya. Ini masalah sholat sunnah di antara dua azan. Nah berarti kan pengertian iqamat sendiri itu sama dengan azan. Betul. Nah apakah cara menjawabnya juga sama dengan azan, dan begitu pula setelah selesai iqamat juga doanya seperti azan gitu Pak? Iya betul ya. Yang berikutnya adalah larangan menyisir setiap hari. Itu pengertiannya bersisir yang berlebihan atau apabila kita kalau berwudu kan berantakan itu terus bersisir betul. Gitu. Iya betul. Terus habis mandi bersisir gitu. Mohon penjelasannya Pak. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudiro di BSD, yang pertama ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan baina kulli adanaini salatun, di antara dua adan itu adalah salat. Yang dimaksud di antara dua adan ini adalah adan yang pertama, adan panggilan, dan adan yang kedua maknanya iqamah, adan menegakkan salat. Apakah ini memberi pengertian bahwasanya berarti kedua-duanya adan dan kedua-duanya wajib dijawab, kemudian kedua-duanya wajib diakhiri dengan doa? Sepaham kami ya Pak Sudiro, dan sejauh yang kami baca selama ini, itu pengertian dua adzan ini tidak berarti bahwa dua-duanya memiliki hukum yang sama. Karena adzan yang pertama adalah adzan panggilan. Kalimat idza sami'tumul nida, apabila kalian mendengar nida panggilan, nah maka ini menunjukkan adzan yang dijawab itu secara dohirnya adalah adzan yang memanggil, yaitu memanggil untuk berjamaahnya. Tidak mendapatkan saya keterangan yang khusus bahwa iqamat pun dijawab seperti dijawabnya dalam adzan. Pertama, bahwa iqamat itu dilaksanakan dengan satu kali lafadznya kecuali qad qamatish shalah. Kemudian yang kedua, melantunkan iqamat ini dengan cepat sehingga tidak ada kesempatan seseorang untuk menjawabnya. Dan yang ketiga, tidak ada doa tertentu setelah lafaz iqamat. Justru doa-doa yang menjelaskan ada doa ba'da iqamat itu semuanya lah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, oleh karena itu sepengetahuan kami bahwa iqamat tidak ada menjawab seperti menjawab di dalam adzan, karena tidak termasuk kalimat nidaun, adzan untuk panggilan, tetapi itu adzan untuk penegakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, saya belum mendapatkan hadis tentang bahwa tidak boleh menyisir setiap hari ya. Yang saya tahu bahwa Rasulullah hanya memerintahkan ahsin sya'raka, yaitu rapihkanlah rambutmu. Nah, tentu saja merapihkan rambut setiap kusut, ya setiap kusut rapihkan gitu. Dan kekusutan rambut tentu saja tidak dibatasi oleh waktu dan hari. Barangkali orang yang rambutnya gundul ya tidak perlu menyisir gitu ya. Jadi ini masalah muamalah saja saya kira. Kecuali kalau nanti saya mendapatkan satu keterangan yang khusus berkenaan dengan cara bersisir. Yang saya tahu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang lainnya, bahwa kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid, lalu beliau mengeluarkan kepalanya dari jendela, lalu Siti Aisyah mengkremasinya dan menyisirnya ke sebelah kanan dan diberinya wangian. Nah, jadi tidak saya dapatkan harus seperti apa cara menyisir. Kalaupun mungkin Rasulullah tidak menyisir tiap hari, tidak berarti bahwa menyisir tiap hari dilarang. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kami beri kesempatan selanjutnya rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Pak Ali di Senturi Pak. Silakan Pak Ali ya. Mengenai penggadaian. Ini ada seseorang yang datang kepada saya meminjam uang dengan cucuknya adalah dia menggadaikan tanah sawahnya. Sawahnya dengan ijab akan selama dia belum membayar, dia akan memberikan bagi hasil terhadap saya. Apakah, pertanyaan saya adalah apakah ini syar'i, apakah ini sesuai menurut ajaran agama? Demikian aja Pak Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kasusnya seperti tadi, seorang meminjam kemudian ia akan membelikan hasil daripada tanahnya, itu keluar dari konteks yang dimaksud gadai dalam syar'i. Gadai itu semata-mata hanya menjamin dari piutang, bahwa benar-benar dia meminjam akan membayar, bukan memberi manfaat. Nah, kalau mau memberi manfaat seperti tadi, itu akadnya bukan akad gadai ya, tapi akadnya akad kerjasama, akad memberi modal yang bisa berupa akad mudorobah, akad muzaroah, atau akad kirod gitu ya. Jadi akad mudorobah artinya seseorang meminjamkan uang untuk kemudian dia modalkan suatu pekerjaan lalu hasilnya dibagi dua. Nah, jadi seperti Bapak Ali di Senturi tadi, itu yang tepat akadnya bukan akad gadai Pak ya. Kalau gadai itu sawahnya diserahkan ke Bapak gitu, dan kemudian ditahan, si pemilik tidak memiliki hak lagi untuk mentasarufkan, untuk mengelolanya sampai habis masa pinjaman. Tapi kalau tanahnya itu diolah kemudian membuahkan hasil, hasilnya dibagi dua, itu akadnya bukan akad gadai ya Pak Ali, tetapi itu akadnya akad muzaroah. Seseorang memberikan pinjaman untuk dimodalkan kepada ladangnya, kemudian hasilnya dibagi dua. Insya Allah seperti itu. Kami lanjutkan berikutnya rekan dakta sekalian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah baik Bu. Ya baik Bu. Ini gini Pak, misalnya ada orang minjem barang kita, misalnya tikar gitu ya Pak ya, dibuatnya untuk kebaktian gitu. Terus yang satu lagi juga pernah pinjam dipakainya untuk pengajian yang nggak ada tuntunannya syariat Islam. Itu bagaimana? Apa kita ngomong jangan atau bagaimana? Nanti kalau kita ngomong jangan, misalnya misalnya saya kasih kok nggak sesuai dengan syariat Islam dipakainya gitu ya Pak ya, saya bingung gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita itu ke masjid ya Pak ya? Masjid itu dalam keadaan sewaktu-waktu tuh situasinya tuh nggak enak, nggak mengenakan gitu loh Pak. Gitu ya kan, biasanya kalau bapak-bapak itu kan wajib ya sholat jamaah di masjid. Tapi suasananya tuh tertentu aja. Kadang-kadang kalau pas saat-saat momen tertentu tuh nggak enak suasana. Apa kita harus dipaksakan ke masjid juga? Sedangkan laki-laki itu kan kalau ke masjid wajib umumnya ya Pak ya. Kadang-kadang pada males gitu karena nggak enak situasinya tuh pas situasi panas gitu. Bagaimana Pak Ustaz ya? Apa kadang-kadang nggak boleh nggak ke masjid? Gitu, iya. Karena kan tahu sendiri ya Pak keadaan masjid ya di tempat saya itu. Ya udah gitu aja Pak Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi, pada dasarnya kita tolong menolong dengan sesama orang untuk kebaikan. Kalau yang ditolong itu jelas untuk perbuatan dosa dan permusuhan, jelas dilarang. Karena Al-Quran memberikan batasan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, apakah termasuk dosa dan permusuhan seseorang meminjam untuk ada kamu pengambilnya karena diri kebaktian menurut keyakinan dia? Kalau kita pandang itu sebagai dosa dan permusuhan, berarti tidak boleh. Tapi kalau dipandang itu kebaikan bagi mereka sendiri, nah, kalau menurut hemat saya yang seperti itu kebaikan dalam keyakinan mereka, maka kita memberikan pinjaman atau meminjamkan tikar kita untuk mereka pakai duduk. Tapi kalau dipakai minum-minum, dipakai berzina, pakai berjudi, yaitu sudah jelas al-ismu wal-udwan adalah dosa dan permusuhan ya. Tentu itu jelas tegas keharamannya. Demikian pula seseorang itu meminjam tikar untuk kebaikan, yaitu mengaji, tetapi dalam praktik mengajinya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, itu tentu di luar dari tanggung jawab kita orang yang meminjamkan. Insya Allah seperti itu Bu ya. Kalau kita membatasi berbuat kebaikan itu dalam konteks yang kita yakini saja sebagai sesuatu yang baik, tentu akan hilang nilai muamalah kita dan akan timbul permusuhan, bukan timbul tolong-menolong. Jadi selama itu tidak tegas-tegas dan jelas-jelas dipakai kemaksiatan dan keharaman al-ismu wal-udwan, maka kita di situ masih terus dibolehkan untuk tolong-menolong ya. Apalagi tetangga, karena ada hak ketetanggaannya. Di samping hak persaudaraan, hak ketetanggaan untuk menjaga tidak terjadinya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, seseorang yang upamanya pergi ke masjid karena suatu suasana yang tidak mengenakan, panas, lalu ia ingin lebih nyaman di rumah. Perlu diketahui masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tidak enak lagi, lebih panas lagi. Tidak beratap, kemudian tidak berlantai dengan ubin, dengan tikar, melainkan hanya berpasir yang dihaluskan, dipadatkan, terik matahari, berdebu, sehingga Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat duhur harus menunggu agak condong matahari agar ada bayang-bayang, sehingga mereka sholat tidak terlalu kepanasan. Nah, jadi justru disitulah barangkali salah satu nilai plusnya dari segi besarnya pahala, keagungan seseorang yang datang ke masjid dalam keadaan payah. Tapi kalau masjidnya ber-AC, sejuk, nikmat, ya mungkin orang yang gak sholat juga bisa berangkat ke masjid untuk ngadem gitu ya. Tentu niatnya tidak lagi semata-mata karena Allah. Tapi justru kalau kondisinya berat, susah, orang masih komit juga, itu nilai kehadirannya besar sekali pahalanya insya Allah. Artinya bahwa suasana masjid tidak menjadi alasan seseorang yang memiliki kesempatan untuk datang ke masjid, lalu dia dengan alasan tempatnya yang tidak enak jadi tidak hadir, itu tidak boleh dijadikan alasan. Demikian Ibu Dewi. Baik rekan data sekalian, kami persilakan Anda yang sudah ada di ujung telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ayo silakan pada tanya. Ya, pertama laporan nih, siaran mendak dan kurang baik dan dua hari ini. Oh gitu Pak ya, ada gangguan. Nah, gitu, nah, iya. Besar, gitu. Iya, mudah-mudahan ditanggapi oleh ini. Di Menteng kurang bagus Pak ya? Iya. Baik Pak. Jakarta Pusat. Baik. Ini tempo hari kan pernah itu ada seorang ibu nanyakan yang bermakmum yang terkena dinding itu Pak Ustaz. Iya. Itu tidak sah kalau nggak salah ya. Terus bagaimana dengan yang sekarang kan banyak yang berlantai gitu Ustaz? Betul, iya. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz, lantai 1 dan lantai 2 itu? Iya, betul ya. Ya sedangkan yang di bawah itu nggak kelihatan. Nggak ngelihat gitu, iya. Dan safnya terputus gitu ya. Iya. Apalagi kalau apa barisan saf itu yang di bawah itu lebih ke depan gitu daripada imam gitu. Yang di bawah, iya. Iya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu definisi sholat berjamaah seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jadi adalah berkumpulnya sekelompok orang di satu tempat dan satu waktu dalam menyelenggarakan sholat berjamaah. Nah tentu saja berkumpulnya satu tempat dan satu waktu itu satu dengan yang lain saling menghadap, karena salah satu persyaratan ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah seseorang diikuti idza kabaru faqabiru, kalau takbir dia takbir, kalau rukuk dia rukuk, kalau sujud dia sujud. Nah, tentu saja itu persyaratan adalah dilihat. Namun kalau terlalu banyak jamaah sampai tidak terlihat, maka dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Fal ya'tammu bi wa ya'tamma man khalfakum wa ya'tamma bikum man khalfakum." Hendaklah kalian yang ada di saf pertama mengikuti aku dan orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Demikian seterusnya. Jadi hadis itu menunjukkan saf pertama mesti itu melihat imam. Kemudian saf-saf berikutnya boleh tidak melihat imam, tetapi ia menyambung dan melihat kepada saf yang di belakang. Nah, kalau sebuah masjid berlantai 2-3 lalu terputus sama sekali penglihatannya, ketersambungan safnya dengan yang di bawahnya, ia sehingga hanya mendengar suara saja, itu diikhtilafkan kesahannya oleh para ulama. Sebahagian menganggap tidak sah karena persyaratan makna jamaahnya tidak terpenuhi, yaitu tidak dilihatnya dan tidak bersambungnya saf. Gitu. Sebahagian memandang sah saja kalau masih kedengaran. Tapi kalau saya berpendapat lebih setuju bahwa kalau sudah terputus seperti itu dikategorikan tidak sah berjamaahnya, mesti dua imamnya ya, karena ia telah terputus safnya dan terputus penglihatannya kepada imam. Saya memberikan contoh kalau seorang sholat di satu gedung lalu terbagi beberapa kamar, nah masing-masing di kamar gitu bersaf-saf, dia tidak melihat ke imamnya, tentu saja walaupun berdekatan tetapi terbatas oleh dinding masing-masing, sehingga tidak bisa dikategorikan keberjamaahannya, keterputusan saf dan tidak melihat kepada imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Pak Dadang di Menteng. Kami persilakan rekan dakta bagi Anda yang sudah ada di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di Abu Aslam di Bekasi. Oh iya silakan ya Pak Abu Aslam, silakan. Yang pertama mau bertanya definisi suap sama hadiah nih Ustaz. Betul ya. Terutama yang di dalam perusahaan tuh suka supplier, dia kirim barang. Tapi misalnya pas ada acara hari raya dia suka kasih hadiah apa gimana itu maksudnya hadiah atau suap gitu. Betul ya. Terus yang kedua nih Ustaz, bila mana kita membentuk bersama jamaah seperti badan kayak baitul mal begitu, kita kumpulkan dana, terus nanti dananya itu yang dikumpul dari umat itu untuk di apa membantu yang